Tiada mungkin lagi Alhamdulillah. Yang ngasih THR dari tadi ngan. Seneng dong. Yo, Adela. Pesta penuh cinta. Fajar. Terima kasih bosku. Gelombang yang datang berintang takkan berubah haluan cinta kita. Thank you.

sebagai teman. Bintang di langit.

terbang sari semerbak pewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah mereka. Donna don prima.

Berdebar hati berdebar, keras darahku menari. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu menyatakannya padamu. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu menyatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, ras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, bertahan gejolak hati. Sudah kurangkai kata untuk menumbuhkan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan untuk merayu, apalagi bercumbu. Bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu. Gugup geluh dan kaku memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, menahan gejolak hati. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan untuk merayu, apalagi bercumbu. Bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu. Gugup geluh dan kaku memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Adela, semua buyar tak menentu. Ternyata aku tak mampu, terkesima diriku memandang pesonamu. Buku keluh dan kaku memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku ragu menyatakannya padamu. Sungguh aku malu menyatakannya hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. diberikan untuk kita semuanya di dalam acara halal bihalal dan bakti sosial dari Komandan Kodim 0812 untuk segenap warga masyarakat Sumur Gayam Panciran Lamongan. Acara bakti sosial.